الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا خالبين إن أعزكم الله دي آيات yang ke-23 dan setelahnya dari surah Al-Insan, surah tentang manusia, yang dimana dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala mengumpulkan berita yang menggembirakan dan juga berita yang mengkhawatirkan, menakutkan. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Sungguhnya kami yang telah menurunkan kepada engkau Al-Quran ini dari sisi kami. Ini pernyataan dari Allah untuk membantah orang-orang musyrikin kufar yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah karangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karya tulis beliau atau apa yang mereka tuduhkan berupa kutipan-kutipan yang dikumpulkan oleh Rasulullah dari pendahulu-pendahulunya. Ini bantahan telak dari Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Al-Qur'an adalah kalamullah, ucapan Allah. Bukan ucapan siapa-siapa. Bukan sihir. Bukan jampi-jampi. Bukan pula syair. Tapi Al-Qur'an adalah kalamullah. Allah turunkan dari sisinya. Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berbicara dengan huruf dan suaranya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam tanpa perantara, sehingga Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam digelari dengan Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung. Demikian juga Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya Rasulullah mendengar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan huruf-hurufnya. Demikian pula Al-Quran. Al-Quran kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Inna nahnu nazzalna 'alaika al-Qur'ana tanzila. Seandainya Al-Quran ini adalah buatan dan karya tulis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya orang bisa juga melakukan hal yang sama, membuat seperti apa yang ada dalam Al-Quran ini. Barakallahu fikum. Seandainya itu tulisan beliau. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan sekaligus menantang orang-orang di zaman itu sampai hari kiamat. Tantangan ini telah berlaku. Dan ini yang dikatakan mu'jizah. Mu'jizah itu adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada seorang pun yang memiliki kemampuan untuk menyamainya. Namanya mu'jizah. Barakallahu alaikum. Kemampuan yang Allah berikan kepada Nabi dan Rasulnya berupa keluar biasa yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk melakukan yang serupa dengannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Jawaban Allah, "Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati uiddat lil kafirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin," dan jika sekiranya kalian wahai manusia masih tetap ragu-ragu, kurang percaya dengan apa yang kami turunkan kepada nabi kami Muhammad alaihi wasallam, kalian tidak percaya, fa tu bi suratin mimmi, kalian menganggap bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Muhammad, karangannya, karya tulisnya. Fatubi suratin min mitli. Kalau seandainya Muhammad itu menulis Al-Quran, kalian pun mampu untuk melakukan hal yang sama. Tapi Al-Quran karena bukan dari Rasulullah SAW, bukan karya beliau, bukan karangan beliau, tapi karena ucapan Allah Subhanahu wa taala, fatubi suratin mitli, datangkan serupa dengan Al-Quran. Satu surah saja, tidak perlu satu Quran 30 juz. Tidak perlu. Satu surah, surah yang paling pendek yang semisal dengannya, cuma beberapa ayat. Fatubi suratin mitli. Kalau orang per orang, dua, tiga orang tidak mampu, wada'u syuhada'akum idunillah. Panggil siapapun yang kalian mau untuk panggil. Ngumpul kalian. Semua. Silakan. Kerjasama. Bagaimana caranya membuat yang serupa dengan Al-Quran ini. Wada'u syuhada'akum. Min dunillah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Panggil siapapun yang kalian pengen panggil. Wadu man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin. Jika sekiranya kalian betul-betul orang yang benar dalam pengakuan kalian, kalian mengatakan bahwa Al-Quran itu ucapan Muhammad, seadanya demikian kalian pun mampu untuk melakukannya. Jadi, silakan panggil siapapun dari kalangan jin, manusia, panggil semuanya. Wadu syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Kalau jika sekiranya kalian betul orang yang benar, maka Allah mengatakan setelahnya, fa illam tafa'alu, kalau kalian tidak mampu melakukannya dan pasti tidak mampu melakukannya, walan tafa'alu, Allah memastikan bahwa tidak akan ada seorang pun manusia yang mampu untuk menjadikan atau mendatangkan sesuatu yang semisal dengan Al-Quran. Ketika ada orang yang mencoba melakukannya dan menyatakan ini sama seperti Al-Quran, orang hanya akan mentertawakannya. Barakallahu fiik. Maka siap-siaplah untuk masuk dalam neraka yang telah diperuntukkan untuk orang-orang kafir yang tidak tahu, yang tidak mau percaya, tidak mau yakin, tidak mau beriman dengan Al-Qur'an ini. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna 'alaika Qur'ana tanzila. Betul-betul datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Ya, istilahnya makhluk mutlak, tidak ada makna yang lain. Kami menurunkan kepada engkau Al-Qur'an ini, betul-betul menurunkannya kepada engkau. Barakallahu fiikum. Al-Qur'an diturunkan untuk mengingatkan manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Fadzakkir bil Qur'an." Al-Qur'an sebagai peringatan. "Fadzakkir bil Qur'an may yakhafu 'aid," bagi siapapun yang takut akan ancamanku. Dan memang orang-orang beriman butuh untuk diingatkan. Adzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah karena sungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Subhanallah. Siapa yang mempercayai Al-Qur'an, mempelajarinya, mengamalkannya dan mendakwahkannya, maka itulah sebaik-baik orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an ini dan mengajarkannya. Subhanallah. Luar biasa, barakallahu fikum. Tinggal berapa persen perhatian kita, kesungguhan kita terhadap Al-Quran. Barakallahu fiikum. Dalam bentuk membaca, dalam bentuk mempelajari, mengamalkan dan mendakwahkannya. Berapa persen? Barakallahu fiikum. Dan persenan inilah akan menjadi tolak ukur kebaikan kita. Karena Rasul mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik. Khairiyahnya tergantung pada orang itu, seberapa banyak dia mempelajari, dia mengamalkan dan dia mengajarkannya. Semakin banyak tentunya semakin barakallahu fikum khairiyahnya, kebaikannya lebih banyak, dan semakin sedikit, sedikit pula kebaikannya. Itu jadi tolak ukur barakallahu fikum. Semisal barakallahu fikum membacanya saja, taruhlah membaca dalam sehari berapa ayat yang kita baca selain ketika kita melakukan sholat. Barakallahu fikum. Seberapa banyak kita membaca Al-Quran? Boleh jadi kita tidak membaca sama sekali sampai berhari-hari, bahkan berpekan. Mungkin bolehlah kita katakan mungkin hari Jumat dia baca surah Al-Kahfi. Barakallahu fikum. Bahkan ada orang tidak pernah membacanya kecuali Ramadan. Atau mungkin dia baca membacanya ketika ada kematian. Subhanallah. Baca Yasin. Kita sungguh diperintahkan lebih dari itu. Barakallahu fikum. Lebih dari itu. Membaca. Hendaknya kita menjadikan dalam kehidupan keseharian ada hizb. Barakallahu fikum. Ada ayat-ayat. Seberapa banyak ayat yang kita baca? 2,5 halaman mungkin dalam barakallahu fikum sehari minimalnya, besok juga demikian, besok juga demikian. Atau ditentukan waktunya mungkin dia membaca Al-Qur'an sebelum dia tidur. Dia wudu mungkin menjelang dia tidur sambil membaca Al-Qur'an barakallahu fikum beberapa halaman. Setelah itu dia zikir dan dia doa, setelah itu tidur. Tiap malam dirutinkan. Sehingga Al-Quran bagian dari kehidupan kita. Barakallahu fiik. Alhamdulillah kalau ada di antara kita bisa membaca satu juz satu hari. Barakallahu fiik. Ada waktu. Kita lihat barakallahu fiik, sebenarnya ada waktu, cuma kita tidak memanfaatkannya. Lebih cenderung kita memanfaatkannya untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Taruhlah kalau ada manfaatnya, mungkin kurang manfaatnya. Lebih banyak orang terhalangi dengan perkara-perkara yang kurang manfaat atau justru tidak ada manfaat, bahkan boleh jadi perkara yang memudaratkannya. Barakallahu fiik. Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu termasuk yang banyak dalam membaca Al-Quran. Dia bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu hari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan khatamkan dalam 10 hari. Barakallahu fikum. Atau dia menawar lagi untuk bisa lebih pendek waktunya, artinya semakin banyak dia baca. Maksudnya menghatamkan dalam 10 hari. Kata Abdullah bin Amr, boleh aku lebih dari itu. Kata Rasulullah 7 hari. Sepekan. Baik. Kata Abdullah, aku bisa lebih dari itu. Kata Rasulullah setiap 3 hari. Dan jangan kau lebih dari itu. Setiap 3 harinya. Kalau setiap 3 harinya berarti 10 juz dalam 1 hari. 1 bulan cukup insyaallah. Barakallahu fiik. Selama itu terus menerus 1 bulan khatam, 1 bulan khatam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini tentunya kita butuh sangat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, aun minallahi subhanahu wa taala. Pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, sungguh ini suatu yang sangat-sangat berat. Baik. Amal soleh yang kita lakukan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innahu layasirun ala man yassarahullah. Sungguhnya perkara itu adalah sangat gampang, mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah. Sekali lagi, kalau Allah membantu, Allah menolong, sangat mudah untuk kita lakukan. Oleh karena itu kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kemudahan pertolongannya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi jangan pernah lupa dalam doa-doa kita. Allahumma a'inni, bantu aku ya Allah untuk senantiasa banyak berzikir kepada Engkau. Dan banyak bersyukur kepada Engkau dan baik sempurna dalam melakukan amal saleh kepada Engkau. Semuanya butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Kamilah yang menurunkan kepada Engkau Al-Qur'an itu. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah dengan ketentuan dari Rabbmu. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala, bersabar. Apa yang menimpa engkau, apa yang engkau harus jalani, sabar dalam menjalaninya. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Dan jangan pernah taat kepada orang-orang musyrikin, barakallahu fikum, yang terjerumus ke dalam kubangan kesyirikan. Wala tuti' minhum athiman aw kafura. Para pelaku dosa atau pelaku amal kufur. La haula wa quwwata illa billah. Ya mereka terjerumus dalam pemenuhan syahwat mereka, bersenang-senang dengan kehidupan mereka. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman. Jangan engkau ikuti mereka yang tenggelam dalam perbuatan dosa dan maksiat atau kekufuran. Memang barakallahu bikum, tarikan dan godaan mereka ini luar biasa. Mereka memfasilitasi orang-orang agar supaya lalai sama seperti lalainya mereka. Yuridullahu ayyatuba alaikum wa yuridul ladhina tabi'una syahawati antamilu mailan azima. Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Allah memberikan tobat kepada kalian. Akan tetapi orang-orang yang mengikuti syahwat menginginkan sangat agar supaya kalian mengikuti syahwat sama seperti mereka. Wa yuridu alladhina yattabi'una syahawati an tamilu. Condong berpaling, meninggalkan kebaikan, melakukan kejelekan-kejelekan, kemungkaran-kemungkaran. Subhanallah. Para pelaku dosa ini barakallahu fikum, pengusungnya, penghasungnya luar biasa gencarnya. Mereka mempromosikan kebatilan sungguh sangat luar biasa. Mempromosikan kebatilan sungguh sangat luar biasa. Tanpa malu, karena mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki rasa malu. Barakallahu fikum. Mereka tidak memiliki rasa malu. Mereka menjajakan kebatilan, kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan dalam bentuk dan ragam macam modelnya. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Butuh untuk kalian difasilitasi. Luar biasa. Sungguh-sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Dan mereka akan mengajak selangkah demi selangkah, tahap demi tahap untuk masuk ke inti maksiatnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, barakallahu fikum, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan tidak mengajak langsung berzina, barakallahu fikum. Dia akan mengajak untuk melakukan pendahulu-pendahulunya, muqaddimat. Barakallahu fikum, muqaddimatuz zina. Barakallahu fikum. Perjudian, khamar dan seluruh perbuatan maksiat tahap demi tahap dibimbing dan diarahkan oleh syaitan sehingga betul-betul orang masuk ke dalamnya sampai orang-orang kecanduan dengannya. Barakallahu fikum. Sampai kecanduan dengan perbuatan maksiat, kecanduan. Oleh karena itu, barakallahu fikum, tidak ada yang bisa menghalangi kita dari perlakuan maksiat kecuali iman, taqwallah, wa khasyatullah dan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya ini. Barakallahu fikum. Pengawasan manusia apa? Mungkin orang boleh menghindarinya. Barakallahu fikum. Tapi pengawasan Allah Subhanahu wa taala selama dia masih meyakini dan kuat, maka Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dan menjadikan dia berpaling dari kemaksiatan itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'alamanna aqwaman, sungguh aku mengenali orang-orang, tabi'atuna yaumal qiyamah bihasanati amsali jibali tihamah, aku mendapati orang datang dan masuk dia ke dalam akhirat membawa amalan-amalan besar sama seperti gunung-gunung Tihamah, biran warna putih. Yaj'aluhullahu haba'an manthura, Allah Subhanahu wa taala menjadikan berhamburan, tidak ada harga dan nilainya sama sekali. Seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sibhum lana, jallihim lana, alla nakuna mithlahum. Ya Rasulullah, tolong sampaikan kepada kami, terangkan kepada kami tentang kaum itu. Sungguh sangat merugi kan, beramal saleh yang banyak kemudian disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat mengatakan, sifhum lana, jallihim lana ya Rasulullah, alla nakuna mithlahum, untuk kami tidak serupa dengan mereka. Kata Rasulullah SAW, hum min jildatikum wa yatakallamuna bi alsinatikum, mereka adalah orang yang sama seperti kalian, berbicara sama seperti pembicaraan kalian. Ya'khuduna minal layli kama ta'khudun, bahkan boleh jadi dia melakukan sholat malam sama seperti kalian melakukan sholat malam. Lalu terus bagaimana? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnahum idza qalu bi maharimillahi intahakuha. Akan tetapi mereka-mereka ini ketika mereka bersendirian dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melanggarnya. Barakallahu fikum. Mereka ketika bersendirian dengan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka melanggarnya. La haula wa illa billah. Allahul musta'an. Perkaranya sangat mengerikan. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Bersabarlah kalian. Bersabarlah engkau wahai Rasul dengan takdir yang Allah SWT tetapkan untuk engkau. Wa la tuti' minhum athiman aw kafura. Jangan pernah engkau mengikuti orang-orang pendosa dan pelaku kufur. Karena ajakan mereka kuat, terus menerus, terus menerus, tidak ada henti-hentinya. Barakallahu fiik. Kebatilan akan tetap terus ada, sehebat apapun usaha kita untuk meredamnya. Karena ini sudah merupakan sunnatullah. Yang jadi permasalahan, jangan kita termasuk para pelaku maksiat itu. Itu saja. Pelaku syirik ada, pelaku bid'ah ada, pelaku maksiat ada. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain, pelaku tauhid ada, pelaku sunnah Rasulullah SAW ada, pelaku amal saleh juga ada. Maka silakan jadilah Anda pelaku tauhid, pelaku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pelaku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar barakallahu fikum. Godaan dan rayuan barakallahu fikum kemaksiatan ini sungguh sangat luar biasa. Dahsyatnya, kencangnya. Baik. Maka jangan pernah membuka pintu sama sekali untuk kita masuk ke dalamnya. Karena kapan kita masuk ke dalamnya, kita akan terperangkap. Barakallahu fiik. Terperangkap. Ketagihan, kecanduan. Barakallahu fiik. Maksiat ini luar biasa banyaknya, adit, silakan hitung. Judi misalnya. Apalagi di zaman sekarang ini, subhanallah, subhanallah. Baik. Para pakar sudah berbicara bahwa pengaruhnya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Di dalam syariat kita sangat dilarang. Dalam kehidupan sosial juga kita dilarang melakukannya, judi misalnya. Satu contoh, angkat permasalahan judi misalnya. Dan dalam kehidupan bernegara pun pemerintah sudah melarang. Karena efek buruk dari perjudian yang sungguh sangat luar biasa. Orang jadi malas. Barakallahu fiik. Tidak mau kerja. Maunya langsung dapat duit. Ketika tidak bisa dapat duit secara baik-baik, maka dia akan melakukan perampokan. Penjambretan. La hawla wala quwata illa billah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Oleh karena itu pesan syekh kita, Syekh Mukbil rahimahullahu taala, sabiqu syarr fa inna syarra sabbaq. Berlombalah Anda, berpaculah Anda dengan kejelekan ini. Silakan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala, peringatkan orang dari perbuatan maksiat, peringatkan orang dari kesyirikan, peringatkan orang dari kekufuran. Berlomba. Inna syarra sabbaq, karena semuanya kejelekan itu sangat mendahului. Semua momen-momen, semua kesempatan mereka akan memanfaatkan sebaik mungkin untuk kejelekan ini. Barakallahu fiik. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman wa dhkur isma rabbika bukratan wa asila. Maka teruslah engkau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari bukratan wa asila, di pagi dan petang. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah lalai. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk walhamdu ala kulli syai. Terkhusus doa-doa pagi dan doa-doa sore hari. Doa zikir sebelum terbit matahari namanya doa pagi hari. Barakallahu fikum. Dan zikir barakallahu fikum sore hari, yakni doa dan zikir sebelum terbenamnya matahari. Wa dzkur isma rabbika bukratan wa asila. Wa minal laili fasjud lahu wa sabbihhu lailan tawila. Dan di malam hari barakallahu fikum fasjud lahu, hendaknya engkau melakukan salat, disebutkan di sini sujud untuk mengungkapkan secara keseluruhan salat itu, bukan cuma sekedar sujud toh. Barakallahu fikum. Baik. fasjud lahu, sujudlah untuk Allah Subhanahu. Ya, ini salat malam, salat tahajud atau salat witir. Fasjud lahu. Ini ungkapan sebagian untuk keseluruhannya. Karena sujud adalah bagian dari sholat. Kapan orang meninggalkan sujud, maka tidaklah sah sholatnya. Paham barakallahu bikum. Maka diungkapkan satu ini untuk keseluruhan. Fasjudlahu ini. Fasalli li rabbika. Wasabbihu laylan tawila. Bertasbihlah engkau di malam yang panjang. Memuji Allah subhanahu wa ta'ala di malam-malam yang panjang. Usai anda melakukan sholat, silakan banyak berzikir. Memuji, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa. Subhanallah. Ilah yang semestinya dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan kehidupan akhirat. Karena kehidupan dunia ini kehidupan yang sangat-sangat sementara. Sahih barakallahu. Tidak terasa oleh kita. Kita sudah umur sekian. Kepala 4, kepala 5, kepala 6, kepala 7. Tidak terasa oleh kita. Tahun demi tahun berlalu, silih berganti. Siang dan malam tak terasa oleh kita, kita sudah berumur. Kita sudah beruban. Jenggot kita sudah memutih. Rambut kita juga sudah mulai memutih. Pertanda bahwa kita telah mendapatkan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan, inna ha'ula, sesungguhnya mereka-mereka ini, musyrikin, kufar, usah para pelaku maksiat, yuhibbuna al-ajilah. Mereka senang dengan perkara dunia ini, menyibukkan diri dengan perkara dunia. Senang. Barakallahu alaikum. Betul-betul memanjakan diri dengan kehidupan duniawiyah. Baik. Adapun kita sebagai seorang muslim, mukmin, ada saat yang harus kita lakukan. Barakallahu fiik. Saat-saat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bersimpuh, beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saat-saat kita bersama dengan keluarga kita, ada saat-saat dengan pekerjaan kita. Ada saat dengan makanan dan minuman kita. Dan semuanya kita harapkan keutamaannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita makan dan minum tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Nataqawwa bihi li'ibadatillah. Barakallahu fikum. Berkeluarga juga bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang. Barakallahu fikum, menyalurkan syahwat. Tapi berkeluarga adalah ibadah. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tanggung jawab yang sangat besar di dalamnya. Di balik tanggung jawab itu pahala besar juga yang Allah persiapkan untuk kita. Barakallahu fikum. Bekerja pun demikian. Ketika kita ihtisab lillahi subhanahu wa ta'ala dalam pekerjaan kita untuk menanggungi atau memenuhi kebutuhan keluarga kita. Bukan untuk berbangga-bangga dengan pekerjaan dan pendapatannya, bukan, tapi untuk memenuhi kebutuhan dia, keluarganya, maka dia di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu alaikum. Inilah yang membedakan seorang muslim mukmin berilmu dengan setiap kondisi dia. Mungkin kehidupannya sama, orang-orang juga bersenang-senang dengan keluarganya. Barakallahu fikum. Baik. Kita juga bersenang-senang. Mereka juga mendapatkan musibah, cobaan, sama seperti kita mendapatkan musibah, cobaan. Mereka sakit, kita juga sakit. Kan demikian. Manusia akan mengalami kehidupan normalnya sama-sama. Tapi dibedakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kata Rasulullah, "Inna amral mu'min kullahu khair." Coba, semua urusan kaum muslimin baik. Pernyataan dari siapa ini? Dari nabi kita, idola kita, junjungan dan sanjungan kita, Muhammad alaihi salatu wassalam. Inna amral mu'min kullahu khair, semua urusan kaum mu'min baik. In asabahu sarra'u syakar, kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur. Wa in asabatu dharra sabar. Fakana khairan lahu. Sabar dia, itu yang terbaik untuknya. Bersyukur dia, itu pula yang terbaik untuknya. Wa laysa dhalika illa lil mu'min. Dan ini tidak akan pernah bisa ada kecuali bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah. Baik. Dalam peperangan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun." Kalau kalian kaum muslimin terluka, cedera, patah, putus tangannya. Fa innahum ya'lamun, mereka juga orang kafir sama. Ada yang mati, ada yang terluka, ada yang tertusuk, ada yang terpotong. Yang mendayakannya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mereka tidak harapkan. Itu membedakannya. Kalau masalah sakit, masalah menderita, masalah kehidupan ini, susah sengsara, orang-orang kafir juga merasakan yang sama seperti apa yang kita rasakan. Tapi akan terbedakan dia dengan kita ketika kita mengikutinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna haula'i yuhibbunal ajrah. Mereka adalah orang-orang yang sangat mementingkan kehidupan dunia ini. Barakallahu fiik. Wa yadruna wara'ahum yawman tsaqila, dan mereka membiarkan di belakang mereka hari yang sangat berat. Hari yang sangat mengerikan. Hari-hari yang sangat menyusahkan. La haula wala quwwata illa billah. Mereka membiarkan hari-hari lewat begitu saja tanpa beramal untuk hari kiamat. Karena setiap orang dituntut untuk beramal di dunia ini untuk akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amantakullahu wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wa taqullahu innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, setiap orang mestinya memperhatikan apa yang telah dia ajukan untuk hari esoknya, untuk hari akhirat. Wa taqullahu, bertakwalah kalian kepada Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Hadirin azakumullah, ini nasihat untuk kita. Barakallahu fiikum. Nasihat untuk senantiasa mawas diri, menjaga diri dari godaan-godaan syaitan, godaan-godaan kekufuran, kesyirikan dan maksiat, karena godaannya sangat-sangatlah menggiurkan. Barakallahu. Tarikan-tarikannya sangat kuat. Dan jebakan-jebakannya sangat banyak. Baik. Kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta, subhanaka.